إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah, rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan taklim kita seperti biasa ya, tidak ada perubahan. Tim hanya perubahan waktu saja. Adapun pembahasannya tetap, yaitu melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Cuman berubah waktunya saja. Kalau di luar Ramadan, ba'dal maghrib, setelah maghrib. Nah, di bulan Ramadan ini, qoblal maghrib, sebelum maghrib. Dan taklim ba'da maghrib dengan qoblal maghrib, sebelum maghrib, mana yang lebih afdol? Nah, lebih afdol mana? Pahalanya lebih besar yang mana? Sebelum maghrib dan yang setelah maghrib? Nggak tahu. Kenapa? Kenapa lebih besar pahalanya yang sebelum maghrib? Iya, jadi taklim sebelum maghrib. Temanya sama, materinya sama. Tapi yang sebelum maghrib lebih besar pahalanya, insya Allah. Kenapa kok lebih besar? Karena yang sebelum maghrib itu di bulan Ramadan. Yang setelah maghrib di luar Ramadan. Jelas itu pahalanya lebih besar. Ibadah di dalam bulan Ramadan dengan di luar Ramadan lebih besar yang di bulan Ramadan pahalanya. Ya. Dan kelipatannya itu bukan cuma 10, 20, 30, 40 kali lipat. Enggak. Lebih dari itu. Ya. Kelipatannya itu berapa kali lipat? Nah, 10 lebih. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau berkata, tasbihatun fi Ramadan khairun min alfi tasbihatin fi ma siwahu wa akhbaru mudha'afatil a'mal fi Ramadan mutadhahirah. Kata Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, membaca satu kali tasbih di bulan Ramadan. Membaca tasbih di bulan Ramadan satu kali, yaitu subhanallah. Itu lebih baik. Lebih baik, lebih besar pahalanya dibandingkan tasbih 1000 kali di luar Ramadan. Ya. Dalil-dalil tentang dilipat gandakan pahala amalan di bulan Ramadan itu sangat jelas. Ya. Jadi amal soleh di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. 1000 kali lipat lebih baik. Antum atau kita baca subhanallah satu kali. Ya. Satu kali subhanallah. ringan, pendek, tetapi pahalanya, nilainya lebih baik dibandingkan 1000 kali di luar Ramadan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, sampai 1000 kali. Dibaca di luar Ramadan dibandingkan dengan sekali di bulan Ramadan. Masih lebih besar pahalanya yang 1 kali di bulan Ramadan. Dan ini semua ibadah, semua amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu jangan sampai waktu siang atau malam di bulan Ramadan jangan sampai disia-siakan. Terutama ini bagi anak-anak muda ya. Ingat bulan Ramadan. Jangan sampai waktu disia-siakan. Gunakan untuk baca Al-Quran. Bulan Ramadan Syahrul Quran. Yang karena turun Al-Quran di bulan Ramadan, Allah jadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Yang Allah pilih untuk diwajibkan puasa Ramadan itu karena turun padanya Al-Quran. Kenapa kok pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan? Itu karena bulan Ramadan bulan yang turun padanya Al-Quran. Baca Al-Quran diberi pahalanya itu per huruf. Ya. Kalau itu dibaca di dalam bulan Ramadan, itu pahalanya 1000 kali lipat lebih baik dibandingkan dibaca di luar Ramadan. Demikian juga sedekah, zikir, dan amal-amal soleh yang lainnya. Oleh karena itu, jangan disia-siakan kesempatan di bulan Ramadan. Jangan sampai menyesal ketika bulan Ramadan sudah berakhir. Kita menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan. Karena itu Ibnul Jauzi, beliau mengatakan, Tallahi lau qila li ahli al-qubur tamannau la tamannau yauman di Ramadan. Demi Allah, kata beliau, seandainya dikatakan, ditawarkan kepada para penghuni kubur, orang-orang yang sudah mati, yang ada di alam kubur, ditawarkan kepada mereka, tamannau, berangan-anganlah kalian. Sungguh mereka akan berangan-angan bisa mendapatkan 1 hari di bulan Ramadan. Ibnu Jauzi bersumpah kalau seandainya ditawarkan, ditanyakan kepada para penghuni kubur untuk berangan-angan, sungguh mereka akan berangan-angan bisa mendapatkan 1 hari di bulan Ramadan. Ini angan-angan karena gak mungkin para penghuni kubur itu bisa mendapatkan Ramadan karena mereka sudah mati, sudah masuk ke alam kubur. Dan ketika sudah masuk ke alam kubur, mereka tahu yang paling bisa menyelamatkan ya, di akhirat. Nanti bisa masuk neraka, bisa masuk surga, selamat dari neraka. Mereka tahu itu adalah amalan. Dan mereka tahu 1 hari punya kesempatan di bulan Ramadan untuk bekal di akhirat, menyelamatkan diri dari neraka. Dan untuk masuk surga dengan pahala yang dilipat gandakan, mereka tahu. 1 hari mendapatkan bulan Ramadan bisa untuk bekal menyelamatkan diri dari neraka dan masuk surga. Oleh karena itu, maka mari kita gunakan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Waktu di bulan Ramadan untuk beribadah, untuk beramal saleh. Dan jangan sampai digunakan untuk bermaksiat, berbuat dosa, atau sia-sia, tidak ada gunanya. Di antara amal saleh, ya, taklim, menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini pahalanya kita tahu ya. Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Belajar ilmu sesaat lebih baik dibandingkan sholat malam, 1 malam penuh. Menuntut ilmu. Karena itu Al-Imam Ahmad belum menyatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyyatu. Ilmu itu enggak ada bandingannya. Tidak ada yang lainnya sebanding dengan ilmu. Pahalanya sangat besar, kemuliaannya sangat mulia apabila niatnya benar. Rasulullah mengatakan man ghada ilal masjid li khairin yu'allimuhu aw yata'allamu kana lahu ajri hajin tamah. Siapa saja yang pergi menuju ke masjid untuk suatu kebaikan yang hendak dia sampaikan atau ingin dia pelajari, itu dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dengan sempurna. Luar biasa. Pahala menuntut ilmu itu luar biasa. Pergi haji zaman sekarang, biayanya mahal, waktunya lama untuk menunggu. Tapi dengan berangkat menuntut ilmu, taklim, bisa mendapatkan pahala orang haji. Nah, kalau ini dilakukan di bulan Ramadan, tadi kita sudah dengar, dilipat gandakan lebih dari 1000 kali lipat. Ya. Oleh karena itu, taklim ba'da maghrib dan qoblal maghrib, mana lebih besar pahalanya? Jawabannya, sebelum maghrib ya. Karena setelah maghrib di luar Ramadan, sebelum maghrib di bulan Ramadan. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Masih pada pembahasan bab yang ke-10 tentang haid dan nifas. Sampai pada masalah yang kedua, sekarang kita masuk masalah yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsatu. Masalah yang ketiga. Ghalibul haid. Masalah yang ketiga, umumnya masa haid. Ghalibul haid. Umumnya masa haid. Wanita itu pada umumnya masa haidnya itu berapa lama? Nah, ini akan dijelaskan di sini. Wa ghalibuhu sittu. Sittun aw sab'un. Dan umumnya haid itu adalah 6 atau 7 hari. Umumnya haid itu 6 atau 7 hari. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnata binti Jahsy. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah bintu Jahsy. Tahayyadhi fi ilmillahi 6 ayamin aw 7. Tahayyadhi, tentukan masa haid kamu sesuai dengan ilmu Allah. 6 hari atau 7 hari. Tsumma ightasili wa shalli 24 yawman atau 23 yawman. Kemudian mandilah kamu dan salatlah kamu selama 24 hari atau 23 hari. Kama tahidun nisa'u wa yathurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna. Sebagaimana wanita itu haid dan suci pada batas-batas waktu haid mereka dan batas waktu sucinya mereka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis riwayatnya Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan tentang umumnya masa haid bagi wanita itu adalah 6 atau 7 hari. Di mana dalam hadis ini Nabi SAW bersabda kepada Hamnah bintu Jahsy. Hamnah bintu Jahsy itu mengalami istihadhah, pendarahan dalam waktu yang cukup lama. Ya, mengalami istihadhah itu pendarahan waktu yang cukup lama. Antara masa haidnya dengan masa istihadhahnya itu bercampur. Kemudian Hamnah ini tidak bisa membedakan mana waktu haidnya kapan, waktu istihadahnya kapan, haidnya berapa lama, istihadahnya berapa lama, tidak bisa membedakan karena enggak punya kebiasaan tetap. Ya. Juga tidak bisa membedakan tanda-tandanya. Kemudian datang kepada Nabi mengadukan dan mengeluhkan problem yang dihadapi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan bimbingan agar supaya menentukan masa haidnya 6 hari atau 7 hari. Sebagaimana umumnya wanita itu haid, sudah kamu tentukan masa haid kamu. Sebagaimana umumnya wanita itu haid, silakan kamu mau memilih 6 atau 7 hari. Kalau kamu memilih 6 hari, masa haid kamu kamu pilih, kamu tentukan 6 hari. Berarti kamu harus sholat selama 24 hari. Ini kalau 1 bulan. Kalau kamu memilih 7 hari masa haid kamu, maka kamu berarti harus mandi dan sholat selama 23 hari. Ya. Kalau menentukan di awal bulan, milih masa haidnya itu di awal bulan 6 hari, ya sudah. Sejak tanggal 1 sampai tanggal 6, setelah itu mandi, sholat, walaupun darah masih keluar. Yang 6 hari, pilih sebagai waktu haid, maka di waktu itu hukumi. Hukum haid, yang dimana tidak boleh sholat, darah haid itu najis. Ya, kemudian ketika di bulan Ramadan enggak boleh puasa. Bagi yang sudah berkeluarga enggak boleh hubungan suami istri. Tapi kalau sudah memilih 6 hari, maka setelah itu mandi, kemudian dia sholat, dan darah yang keluar dihukumi istihadah. Ya. Memilih 6 atau 7. Sebagaimana keumuman wanita itu haid. Ini umumnya masa haid bagi wanita. Nah, ini nanti akan digunakan untuk menentukan haid atau bukan haid bagi wanita yang mengalami haid tetapi tidak punya kebiasaan tetap, tidak bisa membedakan sifat darah haid dengan bukan haid, maka ini yang dijadikan ukuran. Nanti akan ada pembahasannya di belakang dalam pembahasan istihadah. Kalau tahu sifat darah dan bisa membedakan antara darah haid dengan yang bukan haid dengan sifat-sifatnya, insya Allah nanti akan kita pelajari sifat darah haid seperti apa, kalau itu apa istihadah seperti apa. Dan itu beda. Nah, dari sisi warna beda, dari sisi bau beda, dari sisi teksturnya juga beda. Dan itu bagi kita semuanya harus tahu, terkhusus wanita. Harus tahu karena mengalami masalah ini. Dan setan masuk menggoda wanita dari sisi ini. Agar supaya wanita itu meninggalkan kewajiban yang paling wajib. Salat, kemudian juga puasa. Dan juga menghukumi dirinya yang tidak tepat. Masuk di situ. Sehingga kalau tidak tahu tentang sifat-sifat darah haid, tidak bisa membedakan haid dengan yang bukan haid, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nah, bagi yang tidak tahu, bagi yang tidak memiliki kebiasaan tetap, kalau yang punya kebiasaan tetap, ya kebiasaan tetap yang dijadikan ukuran. Kalau tidak memiliki kebiasaan tetap, kemudian tidak bisa membedakan antara sifat darah haid dengan yang bukan haid, maka standar ukurannya adalah ini. Untuk menentukan haid atau bukan haid adalah menentukan 6 atau 7 hari. Bagaimana keumuman wanita itu haid. Dan nanti lebih jelas, lebih rinci, ini nanti akan kita bahas pada masalah yang ketujuh. Pada masalah yang ketujuh tentang darah istihal. Al-masalatu rabi'atu ma yahrumu bil haydi wan nifas. Masalah yang keempat. Perkara-perkara yang haram karena haid dan nifas. Jadi perkara-perkara yang haram karena haid dan nifas. Jadi perkara-perkara yang diharamkan bagi wanita yang haid dan juga bagi wanita yang nifas. Ada beberapa perkara yang haram bagi wanita yang haid dan nifas. Yahrumu bisababil haidi wan nifas umurun. Haram karena sebab haid dan nifas umurun beberapa perkara. Ada beberapa perkara yang haram karena sebab haid dan nifas. Al-awwalu yang pertama, al-wathu fil farj. Al-wathu itu hubungan badan, hubungan suami istri, fil farj pada farj. Ini yang pertama. Bagi yang sudah berkeluarga, yang sudah berumah tangga, bagi wanita yang sudah bersuami, bagi suami yang sudah beristri. Ini haram ketika istri sedang haid dan nifas, haram melakukan hubungan suami istri. Liqali ta'ala kana firman Allah ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Karena firman Allah Ta'ala, Fa'tazilun nisa. Maka jauhi oleh kalian an-nisa, para wanita, itu istri, fil mahid, pada waktu haid. Wala taqrabuhunna, dan jangan kalian dekati mereka, hatta yathurna, sampai mereka suci. Al-Baqarah itu 22 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, fa'tazilun nisa. Jauhi oleh kalian wanita, yaitu istri, fil mahid, pada waktu haid. Maksudnya apa? Si wanita atau istri di masa itu supaya dijauhi, maksudnya apa? Maksudnya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina nazalat, isna'u kulla syai'in illa nikah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ayat ini turun, isna'u kulla syai', lakukan oleh kalian apa saja, illa nikah, kecuali an nikah ay al jima', itu hubungan suami istri. Maksudnya bagi suami dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan apa saja selain hubungan suami istri. Sehingga maksud dari ayat ini, jauhi wanita itu maksudnya adalah tidak melakukan hubungan suami istri. Tidak melakukan hubungan suami istri. Melakukan apa saja suami istri, seperti bercumbu, mencium, dan yang lainnya, itu diperbolehkan ketika istri dalam keadaan haid. Yang tidak boleh itu cuma satu. Sehingga yang dimaksud dijauhi itu bukan kemudian dijauhi, disingkirkan, enggak didekati, tidak dalam satu rumah, tidak melakukan, tidak bergaul dalam satu rumah. Bukan itu maksudnya. Tetap dalam pergaulan yang lain tetap biasa. Yang tidak boleh itu adalah hanya hubungan suami istri fil farj, pada farj. Adapun yang lainnya itu diperbolehkan. Sehingga tidak sebagaimana orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini memperlakukan wanita haid itu berlebihan. Jadi wanita haid di kalangan Yahudi itu tuh gak boleh tinggal satu rumah. Dibikinkan tempat sendiri di samping rumah atau di belakang rumah. Ketika haid jadi situ. Tidak tinggal satu rumah. Gak mau makan bareng. Wanita haid itu gak boleh makan bareng di tengah-tengah keluarga. Ya, sendiri. Tidur sendiri. Makan sendiri. Tidak makan bareng. Tidak tinggal satu rumah. Itu di kalangan Yahudi. Berlebihan sekali memang orang-orang Yahudi. Melampaui batas ghulu. Jadi seperti hewan saja dibikinkan tempat tersendiri. Kalau orang-orang Nasoro sebaliknya. Tidak ada yang haram. Wanita yang haid sama seperti wanita suci. Termasuk bukan suami istri juga halal. Itu Nasoro. Sedangkan Islam ini tengah-tengah seperti ini. Ya. Wanita haid sama seperti wanita suci. Ya, hanya saja tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Adapun tinggal satu rumah, makan bareng, dan yang lainnya, sama. Yang tidak boleh adalah melakukan hubungan suami istri. Dan melakukan hubungan suami istri di kala istri sedang haid, hukumnya adalah haram. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabu Sunan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, man ata haidun aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang menggauli istri dalam keadaan sedang haid, atau menggauli istri pada duburnya, atau datang ke seorang dukun kemudian mempercayai ucapan dukun itu, sungguh dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dosa besar. Menggauli istri dalam keadaan istri sedang haid. Itu sama datang kepada dukun, nanya sesuatu, percaya sama ucapan dukun. Kufur terhadap yang diturunkan, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ketika istri dalam keadaan haid, kemudian melakukan perbuatan terlarang itu, hubungan suami istri, maka wajib untuk membayar kafaroh, ya, wajib membayar kafaroh. Itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi bersabda, "Man atam ra'atahu wa hiya a'idun falyatasaddaq bi dinarin aw nisfi dinar." Barang siapa yang menggauli istrinya dalam keadaan istri haid, maka bersedekahlah dengan satu dinar atau setengah dinar. Itu kafaroh bagi orang yang menggauli istri dalam keadaan istri haid. Itu dosa besar dan ada kafarohnya untuk menebus dosa itu. Satu dinar itu 4,25 gram. Satu dinar itu 4,25 gram. 4/4 gram. Sekarang berapa satu gram? Harganya 500 ribu, 700 ribu, dikalikan 4. Ya, kalau 500 umpamanya ya, 500 ribu berarti kalau satu dinar itu 2.250.000 disodakohkan. Itu kafarohnya kalau satu dinar. Dan bagi suami istri diperbolehkan melakukan hubungan suami istri setelah istri haid, setelah suci, dan setelah mandi. Sebelum mandi enggak boleh. Harus sudah mandi dulu. Karena dalam ayat dikatakan at-tayyathurna, sampai mereka suci, maksudnya adalah mandi. Baik, berikutnya asani yang kedua. Perkara haram bagi wanita yang haid. Yang kedua adalah at-talaku, talak. Ya, talak. Dikali talak karena firman Allah Ta'ala. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Maka talaklah mereka, yaitu para istri, li'iddatihinna, untuk menghadapi masa iddah mereka. Li'iddatihinna, untuk menghadapi masa iddah mereka. Yang maksud dari ayat ini adalah mentalak istri itu ketika tidak dalam keadaan haid. Ketika dalam keadaan haid itu haram hukumnya. Talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid hukumnya haram. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam di Umar, "Lamma talaqa ibnuhu Abdullah imra'atahu fil haid, murhu fal yuraji'ha." Al hadis. Dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, ketika putranya Umar yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mentalak istrinya dalam keadaan istri sedang haid, Nabi bersabda, perintahkan dia untuk merujuknya. Al hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu pernah mentalak istri dalam keadaan istri sedang haid. Ya karena enggak tahu istri sedang haid, kemudian Ibnu Umar mentalak istrinya. Kemudian Umar bin Khattab ayahnya datang kepada Nabi menanyakan hal itu. Setelah ditanyakan kepada Nabi, kemudian Nabi bersabda kepada Umar bin Khattab agar supaya menyuruh putranya itu Ibnu Umar merujuknya karena mentalak istri ketika istri sedang haid itu hukumnya adalah haram. Ya. Jadi mentalak istri dalam keadaan istri haid itu hukumnya haram, dosa. Itu termasuk dari talakul bid'i, talak yang bid'ah. Hukumnya haram. Ini termasuk perkara yang banyak orang tidak perhatian ketika menjatuhkan talak kepada istri, apalagi kadang-kadang ya lagi marah suami marah kepada istri dengan mudah menjatuhkan talak, nggak dipikir istri sedang haid atau tidak, ya menjatuhkan talak. Ini dengan bahasanya. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau apa saja sama. Jatuhkan talak. Sementara istri dalam keadaan sedang haid. Itu haram dosa. Menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid. Sehingga menjatuhkan talak itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah atalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka li'iddatihinna, yaitu untuk menghadapi masa iddah, yaitu ketika tidak haid, maksudnya ketika tidak sedang haid, menghadapi masa iddah ketika tidak sedang haid. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa menjatuhkan talak, mencerai istri ketika istri sedang haid, hukumnya adalah haram. Kecuali dalam keadaan tertentu. Ya. Ada masa-masa yang ketika istri sedang haid tidak haram ditalak, ada. Yang pertama, talaqaha qabla dukhul. Suami mentalak istri sebelum terjadi hubungan suami istri. Seperti terjadi pernikahan. Ya, terjadi pernikahan. Suami istri menikah. Kemudian setelah nikah, belum pernah melakukan hubungan suami istri. Kemudian suami mentalak istri. Ini walaupun istri sedang haid, boleh. Ya, walaupun istri sedang haid, boleh. Haid tidak haid, boleh. Ketika suami menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan setelah nikah belum pernah melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, yaitu talak dengan tebusan. Talak dengan tebusan apa maksudnya? Hah? Talak dengan tebusan dari istri. Itu namanya apa? Uluk. Uluk itu suami, apa, istri meminta talak kepada suami dengan su istri memberikan tebusan, menebus dirinya. Tebusan itu harta, apakah dengan mengembalikan mahar atau tidak. Yang jelas istri menebus, memberikan tebusan kepada suami, minta kepada suami untuk talak. Itu khulu namanya. Nah, ketika kalau suami menjatuhkan talak kepada istri, istri dalam keadaan sedang haid, boleh. Ini yang kedua, pengecualiannya. Yang ketiga, mentalak istri ketika istri dalam keadaan hamil. Seandainya wanita yang sedang hamil itu haid, kemudian di saat itu suami menjatuhkan talak, itu boleh. Selain tiga ini haram hukumnya. Ya, selain tiga perkara ini hukumnya adalah haram. Menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid. Sekedar tambahan saja, termasuk haram juga suami menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan istri suci. Istri tidak haid, suci. Tapi di masa suci itu ada hubungan suami istri. Suami menjatuhkan talak. Itu juga haram. Itu talak bid'ah. Ini juga perkara yang banyak orang itu tidak perhatian. Ya. Sehingga banyak suami menjatuhkan talak ke istri, terjatuh dalam perkara haram. Menjatuhkan talak, istri tidak haid, memang enggak haid, suci. Tapi di masa suci pernah ada hubungan suami istri. Kemudian menjatuhkan talak itu juga haram. Yang halal itu kalau memang mau talak dan itu ada alasan yang syar'i, suami mau talak istri itu tidak dalam keadaan haid yang pertama, dalam keadaan suci, tapi di masa suci itu enggak ada hubungan suami istri. Kalau di masa suci ada hubungan suami istri mau menjatuhkan talak, enggak boleh. Tunggu sampai istri haid. Begitu istri haid, tunggu suci lagi. Nah, di masa itu boleh menjatuhkan talak. Adapun ketika nifas, istri sedang nifas, ini enggak ada larangan untuk menjatuhkan talak. itu diperbolehkan. Baik, yang berikutnya. Atsalitsu, yang ketiga. Hukum atau perkara yang haram bagi wanita yang haid dan nifas. Atsalitsu, yang ketiga, as-shalatu, salat. Diqali sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubais, idza aqbalatil haidatu fadais. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah bintu Abi Hubais, idza aqbalatil haidatu, apabila datang haid pada isra, maka tinggalkan salat. Apabila datang haid, maka tinggalkan salat. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa haram bagi wanita yang haid dan juga nifas, wanita haid, wanita nifas, haram sholat. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Semua sholat. Sholat yang ditunaikan di waktunya atau sholat qadha, semuanya haram dilakukan ketika sedang haid atau wanita sedang nifas. Arabi, yang keempat, as-sawmu, puasa. Diqauli sallallahu alaihi wasallam, alaysa ihdakunna idha hadat lam tasum walam tusalli. Yang keempat, as-sawmu, puasa. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa ihdakunna, bukankah apabila salah seorang di antara kalian sedang haid, tidak puasa dan tidak sholat? Qulna bala, kami jawab iya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Alaysa yadakuna idha hadat lam tusalli walam tasum. Lam tasum walam tusalli. Bukankah apabila salah seorang di antara kalian haid, tidak puasa dan tidak sholat? Ini menunjukkan bahwa wanita yang sedang haid, demikian juga wanita yang nifas, itu tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Haram untuk sholat dan haram untuk puasa. Hanya saja diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya oleh Ma'adha, mabalal haid la taqdi sholat, bagaimana wanita yang haid itu tidak mengqadha sholat? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha sebelum menjawab bertanya kepada wanita yang bertanya, ahruriyatun anti, apakah kamu itu seorang wanita khawarij? Ada wanita memang ada bertanya kepada Nabi SAW, apa bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa wanita yang haid itu tidak mengqadha salat? Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Aisyah radhiyallahu anha itu kaget. Kemudian bertanya, apakah kamu seorang wanita khawarij? Khawarij, kelompok aliran yang sangat sesat, menyimpang. Kenapa? Apakah kamu seorang wanita khawarij? Haruri, nama lainnya. Khawarij kan haruri. Karena di daerah Haruro, mereka itu pertama kali mendeklarasikan. Ya, khawarij itu. Sehingga kelompok itu dinamakan Haruri, Haruriyah. Kenapa kok Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah kamu seorang wanita khawarij? Kenapa bertanya begitu? Karena orang-orang Khawarij itu memiliki pemahaman dan keyakinan menyimpang, diantaranya wanita haid itu tidak sholat, tapi wajib mengqadha sholat. Wajib bagi, menurut orang Khawarij, wanita yang haid enggak sholat, tapi wajib mengqadha. Alasan mereka itu logika mereka. Puasa wanita haid itu tidak puasa. Diperintahkan untuk mengqadha di luar Ramadan. Padahal puasa itu kewajibannya itu di bawah sholat. Sholat lebih wajib daripada puasa. Rukun Islam yang kedua lebih wajib dari puasa. Puasa saja diperintahkan untuk mengqadha, apalagi sholat. Lebih wajib untuk diqadha. Pikirannya kayak gitu. Enggak mikir bagaimana dalil, bagaimana syariat. Enggak, akal mereka yang digunakan. Makanya kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, apakah kamu seorang wanita Khawarij sehingga bertanya seperti itu? Maka dia jawab, lastu biharuriyah walakin asal. Saya bukan wanita Khawarij, tapi saya bertanya. Nah, kemudian baru Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana yusibuna dzalik ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fanu'maru biqadha'i saum wa lanu'maru biqadha'i salat. Dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haid itu menimpa kami kaum wanita. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan mengqadha sholat. Kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Hingga ketika haid tidak boleh puasa, tidak boleh. Diwajibkan mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Al-khamis yang kelima. At-tawafu tawaf. Wanita haid haram tawaf. Demikian juga wanita nifas. Wanita haid, wanita nifas haram tawaf. Diqauli sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha. Lamma hadat. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau haid. If'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait hatta tathuri. Lakukan olehmu semua yang dilakukan oleh orang yang haji. Hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Muttafaqun alaih, hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda seperti ini. Ini ketika Nabi SAW bersama rombongan pada waktu haji wada. Nabi SAW dan kaum muslimin berangkat haji wada. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha ikut dalam rombongan tugas. Kemudian sampai di suatu tempat yang namanya Al-Baida. Di situ datang haid. Aisyah datang haid, mengalami haid. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menangis. Kenapa menangis? Karena beliau berpikir dan berpemahaman bahwa wanita yang haid enggak boleh haji. Ya, sementara waktu itu haji wada, ya. Kalau enggak boleh haji maka gagal haji, ya. Tidak bisa haji. Maka Aisyah radhiyallahu anha menangis. Kemudian Rasulullah SAW datang. Rasulullah SAW datang kemudian menjelaskan kepada Aisyah, ya, tentang haid. Kata Rasulullah, innahu syai'un qad katabahu Allahu 'ala banati Adam. Sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan untuk kaum wanita. Sehingga haid itu adalah merupakan tabiat bagi wanita. Haid wanita yang sudah balik haid. Enggak usah khawatir. If'ali ma yaf'alul hajj lakukan olehmu semua amalan-amalan haji yang dilakukan oleh orang yang haji. Hanya saja kalau kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Wanita haid boleh haji. Hah. Dan boleh melakukan semua amalan-amalan haji selain satu, tawaf. Sehingga wanita yang sedang haid tetap melakukan haji, hanya saja tidak tawaf, ya. Yang lainnya ihram, kemudian yang lainnya itu boleh dilakukan, enggak boleh tawaf. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya haram bagi wanita yang sedang haid untuk tawaf. Haram tawaf. Sehingga yang keempat dari perkara yang diharamkan untuk wanita yang sedang haid adalah tawaf. Kemudian yang berikutnya ini yang keenam. Cuman waktunya udah hampir itu ya, kurang 5 menit lagi. Maksudnya 1/4 jamnya kan kurang 5 menit. Kan 15 menit sebelum buka kan berhenti ya. Ini sudah. Dan masalah yang keenam ini tentang qiraatul Quran. Wanita haid baca Al-Quran. Dan ini butuh penjelasan. Karena ada ikhtilaf di situ di kalangan para ulama. Mana yang rajih, boleh atau tidak wanita haid membaca Al-Quran. Ini kalau kita baca sekarang enggak cukup tentunya. Karena itu kita cukupkan dulu. Ini ada pertanyaan, kita baca. Manakah yang kita dahulukan makan ketika kita berbuka? Apakah air putih atau kurma atau yang lainnya? Yang didahulukan itu jelas disebutkan di dalam nas hadis, yang didahulukan itu kurma. Ya. Kalau ada itu rutab. Ya. Enggak ada rutab, tamar itu kurma. Kurma yang ada sekarang itu tamar itu. Rutab itu kurma segar yang masih basah. Nah, kurma tamar enggak ada, rutab enggak ada, baru air. Ya. Air. Itu yang didahulukan. Jadi kurma dulu, kemudian kalau enggak ada kurma, air. Ibnu Qayyim beliau menjelaskan tentang hikmah dari itu dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya. Banyak menjelaskan tentang hikmah tentang masalah itu. Ya sudahlah ya, sampai di sini dulu. Ini pertanyaan yang lalu sih banyak ini, tapi sudah waktunya udah. Sore kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.